السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، والحمد لله senantiasa kita merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang kita sendiri tidak mampu untuk menghitungnya. Demikian banyak kenikmatan yang Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita sekalian, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin, dan nikmat diberikan kemudahan untuk menjalani bulan puasa Ramadan, untuk menjalani ibadah. Dan kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjadikan amal ibadah kita yang telah kita kerjakan dan kita amalkan dengan kesungguhan, semoga menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berlipat ganda di sisi Allah Jalla wa ala. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang telah mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala dengan keluarnya kita di bulan Ramadan, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengabarkan tentang kerugian mereka yang meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Rabbina anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minha qabla an yughfara lah. Sungguh sangat celaka dan merugi seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, lalu setelah itu dia meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan tidak terampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita sekalian, di mana pada pagi hari ini kita berkumpul di lapangan ini, di musalla ini, dalam rangka untuk membesarkan asma Allah, dalam rangka untuk merasakan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu merupakan bentuk ketaatan dan bentuk ketakwaan dari hati-hati manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa mengharapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati kita sebagai hati-hati yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menjadikan jasad-jasad kita sebagai jasad-jasad yang senantiasa melelahkan dirinya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang telah memberikan kepada kita rezeki dari berbagai macam rezeki yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, yang sepatutnya lah senantiasa kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya kita hidup di dunia ini adalah merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita hidup di muka bumi ini dengan tujuan yang agung yang telah ditetapkan oleh Allah jalla wa ala, yaitu dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka senantiasa menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah jalla wa ala di muka bumi ini adalah merupakan pokok utama dalam kehidupan kita, merupakan prinsip yang paling utama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan hamba-hamba tersebut dari kesesatan di muka bumi dan dari azab, dari siksaan di akhirah pada saat Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menjadikan satu tekad kita dalam kehidupan ini yang paling utama dan yang paling prinsip adalah beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita meninggalkan prinsip ini hanya karena mengharapkan kenikmatan dunia, hanya karena ingin mendapatkan rezeki di dunia ini, lalu kemudian kita meninggalkan pokok yang utama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, yaitu dalam rangka beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka hendaklah menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan agama ini hanya untuknya dan menyerahkan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan berarti di saat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, lalu kemudian kita meninggalkan sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab rezeki adalah merupakan ketetapan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi kita pun diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki tersebut agar kemudian dengannya kita merasakan nikmat Allah dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala serta mengagungkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, yang telah melimpahkan rezeki kepada kalian dari langit dan dari dalam bumi, Dan siapakah yang telah memberikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari kematian? Dan siapakah yang mengeluarkan kematian dari yang hidup? Dan siapa yang mengurusi seluruh jagat raya ini? Tentu mereka akan menjawab, yang mengurusi semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Fadzalikum Allahu Rabbukum haq. Sebab dialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Rabb kalian, sesembahan kalian yang berhak untuk disembah. Famaa ba'da al-haqqi illa dhalal, dan tidak ada lagi setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Tidak ada lagi setelah tauhid melainkan kesyirikan dan penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Jalla wa Ala mempertanyakan kepada hamba-hambanya, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kita? Siapakah yang telah menurunkan rezekinya dari langit dan mengeluarkan rezeki itu dari dalam bumi? Siapakah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, penglihatan, pendengaran, tangan untuk meraba, kaki untuk berjalan, demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang lainnya? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita seluruhnya, maka tentunya hendaknya kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah itu hanya untuknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencari rezeki di muka bumi ini adalah perkara yang dituntut. Akan tetapi, hendaknya seseorang melihat peluang-peluang rezeki dengan yang halal, peluang-peluang rezeki yang mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menuntun kita dan telah mengajarkan kepada hamba-hambanya, bagi siapa dari mereka yang hendak mencari rezeki, maka hendaklah mereka melihat cara-cara, tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa Ala dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam ayat-ayat, demikian pula di dalam hadis-hadis Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita untuk mencari rezeki yang bermanfaat, untuk mencari rezeki yang menjadi wasilah dan sarana dalam kehidupan dunia untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara tersebut adalah berusaha. Kita dianjurkan untuk berusaha mencari peluang-peluang yang dihalalkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab Allah tabaraka wa taala telah menetapkan dalam kehidupan dunia ini adanya hubungan sebab akibat. Apabila seorang hendak mendapatkan akibat, maka tentunya dia harus mencari sebab-sebab yang ada. Tidak mungkin seseorang mendapatkan keturunan tanpa dia menikah, tanpa dia berhubungan. Tidak mungkin seseorang akan mendapatkan hasil yang dengannya dia memanennya dari pertanian kecuali dengan cara bercocok tanam. Demikian pula tidak mungkin seorang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dalam perdagangan kecuali apabila dia berjabat, dan begitulah seterusnya. Seorang tidak akan merasakan kekenyangan kecuali dengan makan. Seorang tidak akan merasakan puas kecuali dengan minum, dan demikian seterusnya. Sebab akidah telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sana ada hal-hal yang dikecualikan, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hubungan sebab akibat tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah diciptakan di muka bumi dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan sebagai kemudahan bagi kita untuk berjalan di mana saja. Oleh karena itu, manfaatkanlah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Huwal ladzi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manasibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini zalulan, yang dengannya kalian mudah. Bumi ini tunduk kepada kalian, yang dengannya kalian mampu memanfaatkannya. Oleh karena itu, berjalanlah kalian di muka bumi ini, dan makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Wa ilaihi nusyur, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kalian akan dibangkitkan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Jalla wa'ala mempersilahkan kepada kalian untuk memanfaatkan, mencari rezeki-rezeki dan peluang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Akan tetapi ingat, hendaknya dalam mencari rezeki, carilah rezeki yang halal. Sebab kenapa? Sebab kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita semua akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita usahakan ketika kita berada di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencari rezeki yang halal adalah merupakan perkara yang dituntut. Mendapatkan rezeki yang halal adalah merupakan penghasilan yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dari hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Athyabul kasbi 'amalur rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur." Bahwa sebaik-baik penghasilan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik, yang dibangun di atas ketaatan, yang dibangun di atas kejujuran, maka itulah penghasilan yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila seorang hendak berdagang, maka hendaklah dia berdagang dengan cara yang baik. Jangan dia mengurangi takaran dan timbangan. Apabila dia hendak bercocok tanam, maka tanamlah tanaman-tanaman yang bermanfaat, yang bermanfaat untuk manusia, demikian pula bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Demikian pula apabila seorang melakukan produksi-produksi yang lainnya, maka hendaklah mereka mencari yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan kenikmatan, dan itu adalah merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara pintu-pintu yang akan membuka rezeki seseorang adalah bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan peluang yang terbesar, merupakan kunci terbesar bagi seseorang untuk mendapatkan rezeki, rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan solusi, jalan keluar dari segala problem yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia sendiri tidak menyangkanya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa ala. Maka dengan bertakwa kepada Allah akan diberikan barakah dalam kehidupan itu. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barakahnya dari langit dan menurunkan barakahnya dari dalam bumi. Allah Jalla wa ala juga berfirman, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin min as-sama'i wal ardh." Kalaulah seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu barakah dari langit dan demikian pula dari dalam bumi. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara pintu yang akan membuka rezeki seseorang adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak maghfirah, meminta maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertobat kepada Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nuh alaihi salam ketika Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Apabila kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan dan rezeki kepada kalian berupa anak-anak, demikian pula harta-harta yang akan kalian peroleh. Yumdidukum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kalian kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun dengan buah-buahan yang demikian ranumnya dan nikmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kalian sungai-sungai yang mengalir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah jalla wa ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan turunnya barakah, akan mendatangkan rezeki bagi seorang hamba apabila senantiasa dia bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, termasuk di antara cara-cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersandarkan diri kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hendak mendapatkan rezeki, jangan kita memikirkan dalam kehidupan dunia saja, jangan kita memikirkan bahwa kita akan mendapatkan harta sekian, akan tetapi pikirkanlah bahwa yang memberikan rezeki itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika mendapatkan rezeki, pandangkan diri kepada Allah jalla wa ala, bahwa Allah yang memberikan semua kenikmatan, bukanlah dengan disebabkan karena kemampuan kita, bukan disebabkan karena kepandaian kita, bukan disebabkan karena akal kita yang mampu untuk mengolah, akan tetapi semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah azza wa jalla haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tahdhu khimasan wa taruhu bitana." Kalaulah seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Dia meninggalkan sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, dan dia kembali di sore hari dalam keadaan perutnya telah terisi karena mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, termasuk di antara pintu yang akan membuka rezeki seseorang adalah memperbanyak doa, berdoa kepada Allah jalla wa ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki itu kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian mengatakan kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan permintaan dan doa kalian itu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, apabila hendak mereka mendapatkan rezeki, maka mintalah kepada Allah dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala dan An-Nasa'i di dalam Al-Kubra, dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, beliau mengatakan pada setiap penghujung salatnya, setelah selesai mengerjakan salat yang wajib, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amalan yang senantiasa diterima di sisi Allah jalla wa ala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah jalla wa ala agar diberikan rezeki. Maka hendaknya kita sebagai hamba-hambanya dan sebagai hamba-hamba yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa taala yang membuka pintu-pintu rezeki itu kepada kita. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sebab-sebab yang mendatangkan rezeki adalah bersyukur kepada Allah jalla wa ala, senantiasa mengucapkan hamdalah dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur seorang hamba adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan hatinya, lisannya dan jiwanya serta tubuhnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan rezeki-rezeki itu kepada kalian. Namun apabila kalian kufur dan mengingkari nikmat tersebut, maka ketahuilah sesungguhnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala itu amatlah berat. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya tatkala kita mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlena dari berbagai kenikmatan dunia itu. Sebab barang siapa yang terlena dari kenikmatan dunia, lalu kemudian dia terjatuh dalam kemungkaran dan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan dari kenikmatan justru akan menjadi musibah bagi kita, justru akan menjadi siksaan bagi kita dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena takutnya beliau dari fitnah dunia, beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al ala rizki Muhammad sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang mereka makan, yang cukup untuk mereka makan. Beliau tidak meminta berlebihan, beliau tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta dunia dan segala isinya atau mendapatkan harta-harta yang berlipat ganda. Namun beliau hanya memohon kepada Allah agar diberikan kecukupan untuk makan sehari-hari untuk keluarganya. Lihatlah, karena takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fitnatul dunia yang demikian banyak dari kalangan manusia yang terlena dan akhirnya mereka pun berpaling dari beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan rezeki, dengan kemaksiatan tersebut akan menyebabkan rezeki itu akan dihilangkan. Kalaupun seseorang mendapatkan harta, harta tidaklah menjadi harta yang barokah. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Majah dari hadis Sa'ban radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bidzabbi yusibuh." Sesungguhnya seseorang diharamkan dan ditunda dari rezeki yang seharusnya dia dapatkan disebabkan karena dosa yang dia perbuat, disebabkan karena kemaksiatan yang dia terjatuh ke dalamnya. Lihatlah, dengan kemaksiatan dan dengan perbuatan dosa menyebabkan seorang dipalingkan dari pintu-pintu rezeki tersebut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikan tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun silakan mencari kenikmatan, silakan mencari rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Wa bertaghi fi ma'ataka Allah dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan mencari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala yang inginkan kalian dari kehidupan akhirah, dan jangan kalian lupakan bahagia kalian dari kehidupan dunia ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana fil akhirati hamma, jama'a Allahu lahu shamma wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghibah, wa man kana fid dunya hammahu farraqa Allahu alaihi shamma wa ja'ala Allahu wa ja'ala al-faqra bayna 'alayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang prinsip kehidupannya adalah akhirah, untuk mendapatkan kehidupan akhirah, maka Allah akan menyelesaikan segala problemnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan perasaan cukup di dalam tenang hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia menjadi orang yang tenang, orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan dunia itu akan selalu datang kepadanya dalam keadaan dia tidak menginginkannya. Akan tetapi dunia akan memaksakan diri untuk dia mendapatkannya. Dan barang siapa kehidupan dunia menjadi prinsipnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memporak-porandakan urusannya, sehingga dia akan mendapatkan sekian banyak problem dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemiskinan di hadapan matanya. Berapapun harta yang dia dapatkan, tetap dia merasa bahwa dia masih saja merasakan kurang dan kurang, dan dia tidak akan mendapatkan bahagian dari dunia kecuali apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah, dan menjadikan prinsip hidup dalam kehidupan dunia adalah untuk mendapatkan kehidupan akhirah yang lebih kekal, yang lebih bahagia, yaitu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.